بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita telah sampai pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, tepatnya pada surah Yusuf ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma badalahum mim ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai sesuatu waktu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bahas pada hari ini adalah kajian berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana ketika kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, begitu Yusuf diketahui bahwa Yusuf alaihi salam, ya, sebenarnya tidak dapat digoda oleh wanita-wanita dan dia memiliki keimanan yang begitu kuat, maka ketika itu di hadapan para penasehat raja bahwa Yusuf tidak bersalah, dan ini memalukan sebenarnya bagi kerajaan sendiri. Maka kemudian Yusuf pun diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Setelah nyata bukti-bukti di hadapan raja dan para penasehatnya bahwa Yusuf tidak bersalah, dan jelaslah bagi mereka bahwa aib yang dilakukan oleh istri pejabat yang ingin berbuat mesum dengan Yusuf tersebut tanpa memiliki rasa malu atau takut akan perbuatan malu itu, maka pejabat Mesir dan penasehatnya ketika itu, ya, berikan masukan kepada raja untuk memenjarakan Yusuf alaihissalam. Nah, tentu ini adalah sesuatu hal yang sering kita dapati dalam hidup dan kehidupan ini, ketika suatu kebenaran itu akan terkuak dan akan tersebar di tengah-tengah masyarakat, dan bahwa penguasa ketika itu salah dalam mengambil suatu keputusan, atau mungkin bisa jadi itu membuka aib pada keluarga atau pada jabatan yang sedang dia pimpin, maka dia pun mencoba untuk menutupi apa yang menjadi boroknya itu dengan menyalahkan orang yang sebenarnya pada posisi kebenaran itu. Nabi Yusuf sebenarnya telah menyatakan pada ayat yang kita bahas terdahulu, yaitu pada ayat ke-33, bahwa sebenarnya Yusuf mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, As-sijnu ahabbu ilayya, sesungguhnya penjara itu jauh lebih aku sukai dari apa yang mereka inginkan pada diriku. Yaitu ketika kita ketahui bahwa wanita-wanita penggoda yang merupakan teman-teman daripada istri, yang kabarnya kalau kita sejarah yang selalu kita dapatkan, kawan-kawan daripada Zulaikha yang mencoba untuk merayu dan menggoda Yusuf agar berbuat mesum dengan mereka, maka ketika itu Yusuf mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang yang berada di sekitarnya, aku tidak akan melakukan ini semuanya walaupun aku akan dipenjarakan akibat penolakan ini. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi pelajaran penting bagi para dai dan duat saat sekarang ini. Tentu bukan hanya godaan wanita yang harus kita tolak, tetapi godaan materi, godaan jabatan ataupun yang lainnya, yang itu semuanya tentu akan merusak keteguhan pendirian kita atau menggoyangkan mungkin apa-apa yang telah menjadi ketegasan kita di dalam kehidupan ini. Artinya seorang da'i, seorang ulama itu tidak akan dapat diperjualbelikan keteguhan dan keyakinan yang ada di dalam dirinya dengan godaan, sekalipun dia harus menghadapi konsekuensi dimasukkan di dalam penjara atau mendapatkan hukuman yang lain. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu kisah ini akan sangat menarik ketika kita membahasnya dengan para narasumber yang lain yang telah ada di studio, yaitu Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansah. Ayat 35 dari surat Yusuf ini, kalau kita lihat ada 3 poin yang dapat kita jadikan pelajaran. Yang pertama, sesuai dengan pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, bahwa ayah angkat Nabi Yusuf itu masih memiliki niat baik. Jadi penjara yang dilakukannya terhadap anak angkatnya Nabi Yusuf itu ada niat baik di dalamnya. Karena bisa saja sang penguasa yang sudah terpojokkan gelap mata sehingga membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi itu tidak dilakukan, dan memenjarakan Nabi Yusuf itu pun bukan untuk selamanya, tetapi hatahin, sementara saja. Tujuannya untuk meredam gosip yang beredar di luar istana. Itu yang pertama. Jadi apapun ceritanya, sebagai seorang muslim yang cerdas, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, coba berpikir positif terhadap peristiwa yang terjadi. Walaupun terlihat ini telah menzalimi Nabi Yusuf, tapi sebenarnya ini adalah pilihan yang terbaik di antara yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana kata Ustaz Ardiansah tadi, telah memilih penjara. Jadi Nabi Yusuf sendiri telah memilih penjara daripada hidup bebas di luar. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Dia menginginkan, dan dia berdoa kepada Tuhan, dan itu juga disampaikannya kepada kepada bapak angkatnya, "Wahai ayahku, biarlah saya di penjara." Jadi pelajaran kedua ini adalah bagaimana bukti tidak saja anak kandung yang boleh berbakti kepada orang tua, anak angkat pun kita temukan dalam kisah Nabi Yusuf ini berbakti kepada orang tua angkatnya. Dan kita juga menemukan bagaimana bakti anak itu terkadang harus memenggal kepalanya sendiri. Itu kita lihat dari peristiwa nenek moyang Nabi Yusuf, yaitu Ismail, yang mau disembelih oleh ayah kandungnya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Jadi ini pelajaran kedua, berbaktilah wahai anak, karena sehebat apapun bakti anak tidak akan bisa membalas jasa baik orang tuanya. Dan yang ketiga adalah takdir buruk yang mungkin terlihat di hadapan mata kita. Penjara itu adalah takdir buruk, tetapi sebenarnya ada nilai-nilai kebaikan besar di balik skenario yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala mainkan di balik takdirnya. Jadi berpikir positif bahwa apa yang menimpa kita hari ini adalah jalan yang terbaik bagi kesuksesan dan keberhasilan kita di masa yang akan datang. Inilah tiga hal. Ya, menarik sekali ketika kita melihat kepada apa yang dijelaskan oleh Ustaz Zainal tadi, begitu jauh apa yang beliau paparkan dari suatu pemahaman terhadap ayat ini. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari bahagian katakanlah sebuah takdir dalam perjalanan hidupnya, ini juga sering dialami atau dihadapi oleh orang lain dalam kehidupan ini. Maka daripada itulah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu dapat saja berulang, dapat saja terjadi, tidak hanya pada para diri Anbiya dan Rasul, tetapi juga pada manusia biasa seperti kita saat sekarang ini. Oleh karena itu, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu kalau diklasifikasikan menjadi 3, yang sepertiganya adalah kisah-kisah para Anbiya dan Rasul dan umat-umat terdahulu, yang itu semuanya menjadi ibrah, menjadi pelajaran pada masa yang berikutnya. Nah, kalau kita pahami dari apa yang tadi sudah juga dijelaskan oleh Ustaz Zainal, ya, bahwa dapat saja apa yang dirasakan oleh Nabi Yusuf, yaitu dipenjarakan ini, menjadi sesuatu yang dianggap positif atau sesuatu yang menjadi hukuman. Karena tetap saja ketika seseorang itu dipenjarakan atau dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara, menunjukkan seakan-akan dialah yang bersalah dan seakan-akan dialah yang melakukan tindakan atau perbuatan mesum itu. Walaupun kita akan ketahui ternyata di dalam Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan betapa sucinya Nabi Yusuf alaihi salam, tidak seperti apa yang dikisahkan pada agama-agama yang lain. Seakan-akan Yusuf memang yang pertama sekali menggoda, dan seakan-akan Yusuf telah melakukan perbuatan itu dengan wanita-wanita yang menggoda di sekelilingnya. Baiklah, mungkin ada Ustaz Safiyah yang ingin menambahkan. Fadhil Ustaz. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih luas memang dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan narasumber kita di studio ini. Di sini kami menambahkan, bila ayat ini kita kontekskan pada zaman sekarang, maka banyak orang yang terprosok mencintai penjara nih, Ustaz. Karena apa? Ada orang yang korupsi ya mungkin di penjara cuma 2 tahun kan gitu. Jadi mencintai penjara bukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai penjara bagi orang sekarang ini, orang yang terpidana, adalah suatu hal yang biasa sekarang ini, di mana mereka setelah melakukan korupsi, dibanding-banding yang kukorupsi berapa, aku masuk penjara juga toh aku masih ada uang. Ini yang masih dibudidayakan oleh sebagian umat Islam yang memegang memegang kewenangan. Setelah dia melakukan korupsi, nepotisme dan sebagainya, terperajak kepada urusan yang dilarang dalam undang-undang, mereka lakukan sehingga terprosoklah kepada penjara. Mereka lebih mencintai, jadi udah hal yang biasa, paling 2 tahun 3 tahun di penjara. Jadi kalaulah ini dikembangkan, maka sesungguhnya dia tidak memahami bahwasannya makna penjara itu, kalau di dalam Al-Quran sini, adalah penahanan terhadap terpidana untuk membatasi gerak-geriknya. Jadi di sini mereka hanya istirahat gitu. Jadi penjara itu sebagai tempat istirahat. Ini pemahaman yang salah. Oleh karenanya, bagi kita semua yang telah melakukan kesalahan ataupun belum, marilah jangan sampai kita terprosok ke dalam penjara. Karena ini yang dituturkan oleh Ustadz Zainal tadi, penjara itu merupakan apa? Azab bagi seseorang yang melakukan kebejatan sehingga dia terkena apa? Imbas dari perbuatannya. Jadi harapan kami di sini, janganlah penjara itu dijadikan satu solusi untuk dalam kehidupan ini meraih keberhasilan. Masih ada lagi cara meniti kehidupan yang bagus. Maka dalam satu riwayat hadis yang maknanya adalah, sebaik-baik manusia adalah baik bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang yang lain. Saya rasa gak perlu kita bermuluk-muluk dalam hidup ini. Apa arti kita kaya kalau kita terjebak ke dalam penjara? Itu tambahan dari kami. Iya, menarik sekali ketika kita kaitkan dengan apa yang dikatakan Ustaz Safiyah tadi. Memang ada terkadang orang yang menganggap bahwa di penjara itu dia merasakan ketenangan atau kebaikan, ya bahkan terkadang dia sengaja berbuat sesuatu kesalahan untuk mendapatkan hidup di dalam penjara. Karena ternyata di luar penjara juga dia tidak merasa lebih baik kehidupannya. Tentu ini bukanlah sesuatu yang terjadi pada atau apa yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihi salam di dalam ayat yang kita bahas 2 atau 3 hari yang lalu itu, dan masuk juga kepada ayat yang kita bahas pada hari ini. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam untuk dia dimasukkan ke dalam penjara, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian sebagaimana kisah pada yang kita bahas pada hari ini, ternyata memang Nabi Yusuf dipenjarakan oleh raja ketika itu, dan para penasihatnya juga memerintahkan kepada atau meminta kepada raja untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Ini semuanya menjelaskan, atau ini semuanya agar Nabi Yusuf terhindarkan daripada godaan wanita-wanita yang ingin menikmati atau yang ingin berbuat mesum dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ada banyak hal yang dapat kita peroleh dari kisah ini, bahwa yang pertama diantaranya adalah seorang da'i itu adalah orang yang harus senantiasa menjaga komitmennya di dalam berdakwah. Dia tidak akan menjual atau tidak akan tergoda dengan sesuatu kenikmatan, apalagi kalau itu bertentangan dengan adab, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa seorang dai itu dia tidak akan pernah merasa gentar sekalipun dia harus menghadapi hukuman yang berat, yang bisa jadi itu bahkan mengakhiri kehidupannya atau dipenjara seumur hidup. Yang ketiga, bahwa terkadang penjara itu juga menjadi sesuatu kemuliaan bagi seseorang apabila dia dipenjara ternyata dia tidak bersalah. Sebagaimana kita juga melihat di dalam kondisi berbangsa dan bernegara kita, kadang-kadang tahanan politik yang dahulu disebut dengan napol itu, tahanan politik, tapol-tapol itu, tahanan politik itu, terkadang ketika mereka keluar bukan mereka di hinakan, tetapi mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai pahlawan dan orang-orang yang berjasa. Tetapi tentunya kita tidak mengharapkan penjara itu tercatat di dalam kehidupan kita. Maka daripada itulah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memeliharakan kehidupan kita. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya Ardian Shah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Safiar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.